Nah, kalau bank diharamkan, baca Quran juga haram. Karena seluruh percetakan Quran itu pinjam dulu ke bank sebelum dibeli oleh negara. Makanya kiai-kiai itu enggak mudah bikin hukum haram, enggak mudah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa riyadihi wa ahli baitihi wa mentabi'ah misalin la yamil qiyamah. Yang saya hormati Bapak Doktor, SK Pak Sutrisno Bakhil dan seluruh anggota KAIN dan para hadirin dan hadirat pengusaha Indonesia yang ada di Solo yang saya hormati. Ya itu kalau disuruh ngomong ekonomi susah. Kali kiai itu biasanya terima matang. Ada pengusaha, kiainya terima matang. Pengusahanya kirim sapi, sampai di pesantren sapinya dipotong, jadi korban. Tapi ini, jadi Islam ini punya basic dasar agar Islam ini bergerak, mampu bertemu dengan seluruh manusia. Karena saya melihat ekonomi ini kan kebutuhan dasar semua manusia. Ekonomi ini satu basic di mana manusia semua membutuhkan. Makanya kekuatan ekonomi itu yang paling bisa dirasakan adalah untuk memenuhi kebutuhan makan. Sebelum sandang, pangan, papan, makan. Nah, dalam urusan makan, Islam itu diajarkan doa yang paling menghargai semua orang. Allahumma barik lana, berkahilah kami, bukan barik li, berkahilah saya. Karena makanan itu adalah sesuatu yang gak bisa berdiri sendiri. Makanan itu tidak independen, melibatkan hampir semua manusia. Petani menyiapkan makanan yang namanya nasi, tapi padi itu tidak berdiri sendiri. Sawahnya ada yang buka, itu nenek moyang kerjaannya. Nanem, ada yang nyangkul, ada yang nanam. Yang ngairi, ada yang dari langit, ada yang dari pengairan. Belum lagi kalau sudah proses menjadi makanan, ada yang bikin gilingan. Dari gilingan ada yang bikin rice cooker. Rice cooker ada yang bikin listrik. Dari listrik ada yang bikin bumbu, yang nanam bumbu berbeda-beda. Bumbu disatukan oleh cobek. Cobek yang bikin entah siapa. Yang kidang kita gak ngerti, wong dia dari tanah liat, jangan-jangan pas lagi muda tanah liatnya airnya kurang terus dikencingi, kita juga gak ngerti. Muda, lo ini melibatkan banyak orang, ini makanan. Makanya makanan ini ketika kita makan menggunakan prinsip dasar Allahumma barik lana, berkahilah kami, karena melibatkan banyak orang, tidak bisa Kalau tidak melibatkan orang itu bukan manusia, emprit. Lihat padi totol hilang gitu aja, itu baru emprit. Nah, ini sebenarnya pembelajaran dasar ekonomi itu adalah melibatkan banyak orang, karena ekonomi ini membangun basic. Nah, ketika melibatkan banyak orang yang kadang kita nggak kenal dari bangsa apapun, umat Islam tidak perlu bertanya ini siapa yang buat, tidak perlu lagi bertanya ini Islam apa enggak. Di situ barik lana itu tidak mencakup agama dok, tapi yuk, semuanya lintas bangsa, lintas etnik. Nah, agar kaum muslimin ini tidak selalu bertanya ini dari mana yang buat, makanya kaum muslimin punya basic di zaman Rasulullah ini dikembalikan ke titik awal. Titik awal apa? Titik awal penciptaan manusia. Makanya Islam ini disuruh pergi haji. Pergi haji itu puncaknya di Padang Arafah sana untuk melihat namanya Jabal Jabal Rahmah. Pelajaran Jabal Rahmah ini adalah pelajaran dasar di mana seluruh manusia itu berawal dari sana. Karena dari Jabal Rahmah inilah pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa, yang kemudian dari situ menjadi berbangsa-bangsa dan bersuku suku. Makanya orang kalau lihat Jabal Rahmah ini, orang Hindu mengenalnya dengan Linggayoni, orang Islam mengenalnya dengan Jabal Rahmah. Orang pasti tahu kalau udah sampai situ jangan sembrono. Seluruh manusia jadi bangsa dan suku itu awalnya dari situ. Jadi berhubungan dengan semua manusia dan semua bangsa adalah berhubungan secara halal. Arab juga dari situ, Eropa dari situ, Afrika juga dari situ sumbernya, Cina juga dari situ, India juga dari situ, semua dari situ. Dan di dalam Islam hanya diajarkan lita'arofu, mengertilah bahwa manusia berbeda-beda. Pengertian itu yang sekarang harus yang memang dibutuhkan. Arab kalau cantik dan ganteng tidak perlu dipersoalkan karena nggak ada air. Kalau dibikin kayak kita jadi nggak mandi, jadi jelek itu Patris. Makanya dibikin ganteng. Orang Eropa dibikin tinggi besar karena ada hawa dingin, 4 bulan musim dingin. Kalau dibikin kecil gini dinginan mati. Lah makanya orang Eropa itu harus besar. Dan secara ekonomi harus mumpuni karena untuk persiapan musim dingin. Listriknya gak boleh mati. Makanya perebutan ekonomi selalu didominasi oleh orang Eropa. Mulai dari persengketaan antara blok timur, blok barat. Sampai sekarang persengketaan antara United Kingdom, United States melawan Shanghai Corporation sesungguhnya berawal dari perebutan ekonomi untuk memenuhi hajat hidup di musim dingin. AC gak boleh mati di musim dingin. Ya, di musim panas, pemanas gak boleh dingin. Di sini keributan itu tidak perlu terjadi karena kita punya hawa gak panas, gak dingin. Teknologinya cukup sarung. Kalau kedinginan kemulan sarung, kalau kepanasan kebut-kebut pakai sarung. Habis mandi, anduk mau nganduk sarung. Ini dunia. Orang Arab, orang Eropa mesti cari negeri panas kalau musim dingin, karena pigmen kulitnya hilang, kehilangan ultraviolet. Dia harus lari ke Indonesia. Untuk apa? Berjemur. Jangan dipahami itu pornografi, karena itu adalah langkah orang Eropa untuk mengembalikan pigmen yang hilang. Maka siapapun presidennya tidak boleh bikin perda syariat seorang turis masuk ke Indonesia harus pakai jilbab, nggak boleh. Ini pengertian yang harus kita bangun dari mulai hari ini tentang berbangsa yang berbeda. Orang Eropa kalau musim dingin mana ada daun. Makanya teknologi mengawetkan makanan di musim dingin ini macam-macam, mulai dari teknologi sayur sampai teknologi ikan, mulai dari sarden, mulai dari yang namanya kimchi di Korea ada. Di sini nggak perlu ada karena di sini fresh selalu ada. Sarden ngapain dibuat di Indonesia untuk orang Indonesia? Orang Indonesia setiap hari bisa ngambil ikan segar. Gak ada ikan, kodok-kodok juga ada. Di Indonesia. Orang Eropa gak bisa, dia harus persiapan di musim dingin. Makanya karena seluruh daun rontok di musim gugur, yang gak rontok kan cuma daun cemara. Makanya bulan Desember itu karena yang gak rontok daun cemara, makanya kalau hari raya Natal pakai daun cemara. Bukan saking hebatnya daun cemara, ya daun itu aja yang gak rontok di bulan Desember. Makanya Pak Tris gak usah marah-marah. Kita gak perlu emosi bahwa mohon maaf, jangan tanam cemara di depan masjid. Itu pohon Kristen. Semenjak kapan pohon punya agama? Ada. Kita ini cuma diminta mengerti gitu aja. Orang Eropa kalau musim dingin persiapannya luar biasa, makanya tingkat rakusannya luar biasa. Dan itu bisa kita urut semenjak mulai dari satu perjanjian kuno yang namanya Edict of Demarcation. Kemudian ada perjanjian Tragados de Tordesillas, kemudian menghasilkan satu perjanjian baru namanya Saragossa. Hasilnya apa? Bangsa ini terpuruk ketika 1515 dikuasai oleh Portugis melalui penguasaan atas Selat Malaka. Terjadi perubahan besar bangsa ini dari negara maritim berubah menjadi negara daratan. Dari Nyai Lanjar ke Ratu Kidul. Ini kan karena dikunci oleh Portugis 1515. Dan apakah bangsa ini untuk urusan itu sudah selesai? Sampai hari ini juga belum. Seluruh Selat Malaka penguasaannya oleh Malaysia dan Singapura karena dia Commonwealth. Nek kiai ora paham kok ini. Di Commonwealth dia diperbolehkan untuk menguasai selat itu. Menjadi ngaco ketika bongkar muatnya dipaksa 3 hari di Indonesia. Akhirnya selat itu tidak terlalu berguna, tapi keindahannya tetap ada karena disiapkan oleh Genting Hilen sama Sentosa. Kita mau bikin gitu gak boleh. Makanya Thailand kan gak tahan. Dia bikin terusan perang. 2025 mungkin akan tembus. Tapi tidak akan efektif karena ujungnya dihadang oleh Abu Sayyaf. Indonesia juga gak akan efektif karena di semenanjung itu tumbuh kelompok radikal. Ini kan problem besar. Di satu sisi mereka dikasih 1 jam lebih awal dari jam Jakarta. Kita jam 9, sana jam 10. Melanggar teori bujur dan teori lintang. Apa yang terjadi? Bursa efeknya buka 1 jam lebih awal daripada bursa Jakarta. Saham terbaik habis di Singapura dan Malaysia. Yang jelek baru masuk Jakarta. Kita mau ngomong apa? Ini urusan bangsa dan negara. Jadi ini ibaratnya ibu-ibu pergi ke pasar kesiangan, ya gak dapat apa-apa. Tiba-tiba kita masih ngotot tentang bagaimana menjaga nilai tukar rupiah yang stabil. Gak bisa. Kita negeri bukan negeri yang independen secara ekonomi. Keras dikit dengan Jepang, tutup pentil gak dikirim. Ambruk itu pabrik ban di Indonesia. Keras dengan Cina, jarum gak dikirim, konveksi ambruk. Ini kan satu negara yang kita gak bisa terus sederhana kita bayangkan tentang jual beli kerupuk itu. Ini yang saya lihatnya ada yang aneh. Nah, ini Amerika Eropa itu, makanya pertarungannya keras sekarang antara yang kita sering sebut dengan Ukusa bertarung dengan Shanghai Corp. Ini keras dan imbasnya selalu terjadi di sini. Afrika kenapa dibikin hitam? Ya Allah yang tahu lah. Karena Allah nitipkan singa di Afrika. Kalau dibikin putih dikejar singa kelihatan. Maka dibikin hitam. Nah, Cina kenapa tembem dan sipit? Ya karena musim dingin salju turun mataharinya keluar. Yang silaunya luar biasa itu. Nah, persoalannya kita kenapa kecil-kecil ini Allah ngajarkan. Ya karena kecil-kecil seperti ini oleh Allah dibarter, ditempatkan di buminya yang paling indah namanya Indonesia. Mana ada negeri seindah kita? Nggak ada. Makanya sekarang geser ke sini semua. Cerita tentang Nabi Sulaiman digeser ke sini dari Sleman. Cerita tentang Ratu Saba digeser ke sini dari Wonosobo. Bahkan cerita Atlantis yang hilang digeser ke tanah Jawa. Bahkan Tel Aviv sebagai sebuah negara yang sangat maju disebut Java Tel Aviv. Ini kan sedang bergeser semua. Nah, jangan sampai pergeseran ini enggak bisa kita ikuti. Kan ini kan kita punya bangsa. Nah, Islam mengajarkan agar kita enggak gagap ketemu dengan siapapun, maka dipertemukan dengan Jabal Rahmah. Nah, inilah akhirnya Islam tidak boleh galau. Semua bangsa terlibat dalam kehidupan kita. Saya kalau pergi haji, Yahudi pasti terlibat. Urusan apa? Urusan naik pesawat. Om Pak Habib disuruh bikin pesawat yang gak jadi. Namanya tetuko, sing teko ratu kutuku, sing tuku ratu teko. Makanya gak usah emosi. Habisi Yahudi, kita pergi haji, renang. Gak bisa. Pernikahan agung di sini biasanya pernikahan cara Islam. Bedaknya pasti dari Perancis, Nasrani. Kalau pakai bedak Solo yang mau siapa? Beras ditumbuk, belum rengkapeh sampean. Ini kesadaran awal yang memang diajarkan oleh Islam. Ketemu dengan bangsa apapun. Dan kita gak boleh galau. Santri kiai kalau lagi galau tengah malam, longa-longo, ngerokok. Yang mempersiapkan rokok siapa? Cina, udang garam, jarum. Itu Sampoerna, Cina semua orangnya. Baju kita kotor-kotor, cari baju Sri TK ini murah. Di situ Cina sing duwe, lu ya mau apa kita? Ibu-ibu pergi ke sini pakai kain Paris. Itu harganya selembar 7.000. Yang nyiapkan siapa? Pabrik ini. Nah, ini enggak bisa sudah. Itu makanya kaum muslimin tidak boleh kemudian apa eksklusif karena dari ini ditunjukkan ke sini. Ini pelajaran dasar ketemu satu titik di mana dipertunjukkan dengan Jabal Roh. Jabal Roh itu kan pertemuan laki-laki dan perempuan. Perbedaan di dunia itu enggak ada yang sebanyak perbedaan laki-laki dan perempuan. Tapi kalau sudah Jabal Rahmah ketemu, laki-laki dan perempuan itu ketemunya, tidak keseluruhan. Seluruh perbedaan itu jadi hilang ketika 10 cm persegi ketemu. Jadi yang mempertemukan perbedaan itu tidak perlu luas dan tidak terlalu besar. Sedikit sudut saja sudah menyelesaikan semuanya. Lah ya kan? Begitu sudut itu ketemu, ludah yang tadinya mendatangkan polisi untuk dilaporkan karena penghinaan. Begitu titik itu ketemu, pusat ludah malah dicari. Dikencingi marah. Tapi begitu titik sudut itu ketemu, tempat kencing malah dicari. Loh, ini kan yang mempertemukan bahasa manusia, maka pakai simbol laki-laki dan perempuan. Jabal Rahmah itu simbol laki-laki dan perempuan. Nah, perjalanan yang berbeda-beda ini kan kemudian menjadi hilang titik manusia. Makanya di dalam Islam ada cerita tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang mencari titik dasar tinggalan Nabi Adam yang hilang. Ketemu, dibangun ulang oleh Nabi Ibrahim, namanya Ka'bah itu. Makanya Nabi Ibrahim terkenal di seluruh dunia. Dan hampir semua agama mengenalnya. Di dalam Islam dikenal dengan nama Ibrahim, punya istri namanya Sarah. Di dalam Yahudi dan Nasrani dikenal dengan Abraham, punya istri Sarah. Di dalam Hindu apa enggak dikenal? Dikenal juga namanya Brahma. Istrinya siapa? Saraswati. Saroh, Sarah, Saraswati. Makanya ketika Islam itu masuk ke Indonesia, ketemu dengan generasi pertama. Islam di Arab ketemu dengan Yahudi dan Nasrani. Sini ketemu dengan Hindu, simbolnya sama. Makanya ketika Islam masuk ke sini tidak boleh pergi haji. Kalau pergi haji, konslet. Di sini tidak boleh menyembah candi, tumpuan batu, sampai Ka'bah, tumpuan batu juga. Di sini tidak boleh dengan air suci, sampai sana jangan-jangan kaget ketemu air suci, zam-zam. Di sini Linggayoni tidak boleh, di sana ketemu dengan Jabal Roh, rahmah. Di sini perjalanan suci kain selempang muter ke kiri, kainnya warnanya kuning, sampai sana muter ke kiri warnanya putih. Setelah perjalanan suci sama-sama rambut, yang sini digundul, sana tahallul. Setelah perjalanan suci sama-sama hewan, yang sini namanya gadri, yang sana korban. Daripada nanti konslet, maka orang Islam awal di Indonesia cukup pergi ke Gunung Merapi. Untuk apa? Sholat Jumat 41 kali, jangan berhenti. Itu pahalanya sama dengan pahala ibadah haji. Lah, kenapa ke Gunung Merapi? Satu-satunya masjid waktu itu ada di Gunung Merapi. Masjidnya Syekh Jumadil Kubro, penyebar Islam pertama di tanah Jawa. Makanya kalau ada orang kita yang tua-tua perginya dulu kaji ke Merapi, yaitu Islam asli yang di sini. Yang setelah itu berubah ketika kesadarannya sudah bisa, baru berangkat ke sana. Ketika pergi ke sana ditolongi oleh orang Belanda. Pakai apa? Pakai kapalnya Belanda. Sekarang ditolongi oleh orang Yahudi, pakai pesawat Yahudi, pakai bank Yahudi. Orang komplain. Ini bank ini halal, ya halal, kalau enggak ya hajinya martut semua. Kok pakai bank? Nah, seluruh sistem perbankan kan mulainya dari satu bank kecil yang sekarang dikenal dengan nama Bank Devisa New York. Yang sistem keuangannya dikendalikan oleh Rothschild dan Rockefeller yang dipinjamkan oleh Amerika. Makanya ketika Bank Devisa New York duitnya diambil 8 triliun dolar oleh Amerika, Bank Devisa New York ambruk. Hasilnya apa? Ya Lehman Brothers ambruk. Hingga investor-investor di sana kemudian waktu itu ya kehilangan banyak uang. Jangan-jangan termasuk Pak Trisno. Duh, kan kita juga gak ngerti. Yang kayak gini, ini sistem dunia. Lah kalau kemudian orang Islam gak boleh pinjem bank, ya pinjem ke ustadznya yang mengharamkan bank aja. Nah kalau bank diharamkan, lah baca Quran juga haram. Karena seluruh percetakan Quran itu pinjem dulu ke bank sebelum dibeli oleh negara. Makanya kiai-kiai itu gak mudah bikin hukum haram, gak mudah. Kenapa? Ada sesuatu yang panjang di belakangnya. Rokok haram, ya biasanya pengusaha-pengusaha muda yang lagi tren ini kan bangga sekali. Rokok haram, ya gak bisa kalau menurut kiai. Lah kenapa? Ya kalau rokok itu haram, masalah. Kayaknya walaupun Mas Trisno ini pan, ya gak ikut kayaknya mengharamkan rokok. Loh kalau haram itu 174 triliun cukai rokok itu masuk APBN. Kalau rokoknya haram, cukainya haram masuk APBN, APBN-nya haram. Untuk bangun jalan, jalannya haram. Maka yang mengharamkan rokok dosa lewat jalannya pemerintah. Ini hukum-hukum dasar. Makanya kalau dengan kiai-kiai model kayak kita, kiai NU, kiai santri itu, jangan terlalu mudah menuduh kiai kuno, kiai desa. Nah produktif belum tentu produktivitas kita ini kayaknya kayak begini ini. Nah inilah yang namanya basic dasar memahami ekonomi. Makanya ketika Islam datang ke sini jelas ketemu apa? Ketemu dengan sebuah sistem yang ada di sini, sistem yang dibangun oleh Hindu yang menghasilkan kasta-kasta waktu itu dan menjadi sebuah kelembagaan besar namanya raja dan hamba. Kawulo Gusti, kawulo punya mutlak terhadap hamba. Yang itu agama yang ya kan perbedaan-perbedaan enggak mungkin ada. Semua harus ikut salah satu patronnya. Makanya para ulama dan wali datang ke sini ya enggak bisa ini. Ini harus disatukan raja dan apa? Kawulo Gusti, raja dan hamba, kasih jalan tengah. Apa? Bikinkan sistem hidup bersama di antara raja dan hamba yang saling menghargai. Sistem itu dikenal dengan nama musyarakah yang akhirnya disebut masyarakat. Itu konsep yang tidak ada sebelumnya di Indonesia. Kemudian raja dan hamba, kawula dan gusti dilebur. Cara meleburnya pakai apa? Pakai bahasa Rasulullah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua saling bertanggung jawab. Ra'iyah itu adalah orang yang saling bertanggung jawab. Yang diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat. Jadi kalau berbicara tentang ekonomi kerakyatan adalah ekonomi yang saling bertanggung jawab, dan itu bahasa Rasulullah. Tapi orang Indonesia nggak sadar waktu itu, karena yang kabulo masih boleh muni kulo, yang hamba masih boleh muni ambu, yang sahaya masih boleh bilang saya, yang abdi masih boleh bilang abdi, yang pukulun bisa bilang ulun, itu masih nggak sadar. Nah kalau ro'iyah ngumpul harus menggunakan standar apa? Bicaralah yang baik. Wasyawirum fil amri, maka kumpulnya rakyat ro'iyah disebut musyawarah. Nah kalau musyawarah jangan menang-menangan sendiri. Tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillah, maka kemudian duduk bersama membicarakan nasibnya, namanya majelis. Loh, ini kan sebuah proses transformasi besar dari sebuah gagasan untuk menghilangkan sekat antara raja dan hamba. Loh, ini maka masuklah kalimat ro'iyah. Maka ekonomi kerakyatan kalau dalam bahasa kiai, dalam bahasa adalah sebuah ekonomi yang berbasis apa? Saling bertanggung jawab. Nah, basis saling bertanggung jawab yang ada di Indonesia, jangan lupakan basic yang namanya indigenous people, indigenous knowledge, indigenous culture, yang akhirnya dikenal dengan namanya local genius. Nah, inilah basicnya. Kalau itu terjadi, tekanan internasional apapun dalam basic-basic ekonomi kekinian akan bisa masuk ke sini dengan sesuatu yang akan apa teradaptasi dengan cara sini, seperti musik rock datang teradaptasi di sini. Sekarang namanya rock dude, muncullah palapa, muncullah monata. Yang dulu ketika datang McD begitu kuatnya, sekarang sudah berganti dengan pawon deso, sambel layah. Ini, nah, basic memahami bangsa kita ini memang tidak mudah. Kita kecil-kecil, jangan membayangkan sepak bola. Kalau membayangkan sepak bola, kita pasti kalah dengan orang Eropa. Jangan membayangkan kita tinju, pasti kalah dengan orang Amerika. Thailand membayangkan sepak takraw, maka dilatih dengan benar, tawarkan ke dunia internasional. Sekarang seluruh pemenang takraw pasti Thailand. Nah, kita kan juga punya, nekran gitu kan punya. Nah ini tugasnya Pak Tres ini, untuk mencoba melacak kembali jejak-jejak kekuatan ekonomi Nusantara. Nanti kemudian biar gak tabrakan dan berhadapan. Inilah dulu yang dibayangkan setelah kemerdekaan, apakah Eropa ataukah Indonesia ataukah Arab. Sebagian membayangkan tentang bagaimana berbaur, maka muncullah balai pustaka, ada salah asuhan, ada layar terkembang, ada marah rusli, apa itu yang banyak. Ini cara. Nah, Islam itu punya basic yang luar biasa untuk memahami perbedaan. Makanya kalau semakin kesini kaum muslimin kok semakin tidak menerima perbedaan, dia keluar dari khitohnya sebenarnya. Nah inilah maka dalam situasi keberagamaan seperti ini, para kiai sedih. Sedihnya gimana? Kok tiba-tiba sebuah keberagamaan yang menjadi basic bangsa Indonesia, yang bahkan sebelum Indonesia merdeka dikenal dengan Bhinneka Tunggal Ika, sekarang mulai dipersoalkan. Padahal kita sudah belajar bangsa ini dibawa ke kiri oleh PKI yang gak bisa, bangsa ini dibawa ke kanan oleh DITI yang gak bisa, karena bangsa ini basicnya memang di tengah-tengah. Dan jangan diulang lagi. Hanya keledai yang terprosok dua kali ke lubang yang sama, dan kita bukan keledai. Jadi, makanya keberagamaan ini tidak bisa, orang yang anti toleransi ini nggak bisa lagi ditolerir di Indonesia. Dan simbol-simbol itu adanya di mana sekarang kita bisa lihat. Simbol-simbol intoleransi, simbol-simbol mana, tidak ada satupun di 01 yang ada di sebelah mana. Kita bisa melihat. Kita bisa melihat, makanya saya yang tidak pernah cawe-cawe dalam urusan seperti ini, saya turun, gak bisa ini dibiarkan. Yang anti merah putih enggak di sini, di sana semua. Yang biru bener di sana. Yang selalu teriak-teriak jaga gereja kafir, di sana semua. Lah ini terus gimana? Saya mesti berpihak seperti apa? Kita punya bang, punya bangsa, anak cucu kita mesti tetap bisa merasakan Indonesia dengan gaya seperti ini. Karena bangsa ini sudah ceritanya sudah dari dulu. Saya rindu walaupun saya bukan orang Malaysia. Bangsa kita diacak-acak oleh orang Malaysia. Nurdin Top dan Ashari. Malaysianya sadar yang tidak sepakat dengan cara kebangsaan sana disingkirkan, bahkan khutbah saja pakai tag. Dan punya cara landing yang indah. Bangsa mereka diserahkan kembali sama si Upin dan si Ipin. Ini gak kebayang kita. Serahkan kembali si Upin dan si Ipin sebagai masa depan Malaysia. Si Upin dan si Ipin gak boleh lupa di sana ada anak-anak India. Diajarkan dari kecil, dikenalkan dengan tokoh namanya Jarjit. Dia gak boleh lupa ada anak-anak Cina. Dikenalkan dengan tokoh Mei Mei. Dia gak boleh lupa ada anak-anak Indonesia dibikinkan tokoh Susanti. Tapi yang mengatur ritme ini adalah cikgu. Artinya apa? Lembaga pendidikan. Amerika paham betul. Bangsanya gak boleh malu gagal di Timur Tengah. Urusan Saddam Hussein. Dibikinkan hiburan namanya Hotshot 1-2. Kegagalan dengan terorisme bikinkan film 12 Strong. Kegagalan di Vietnam ditutup dengan Rambo 1-5. Ini cara mereka sudah sangat maju. Kegagalan Amerika merumuskan spiritualisme sebagai bangsa urban. Dia bangunkan pola hubungan dengan Cina. Bikinkan American Shaolin, American Kung Fu. Dengan Jepang dibangun pola hubungan spiritual. Bikinkan American Samurai. Bahkan samurai terakhir dari Amerika namanya Tom Cruise dalam sebuah film The Last Samurai. Ini bangsa Jepang gak boleh lagi mengulang pembantaian antara perdebatan restorasi Meiji dan rezim Tokugawa. Apakah reformasi ekonomi akan berjalan? Pembantaian besar-besaran. Hal itu tidak boleh diulang oleh Amerika. Dijelaskan dengan bahasa yang sederhana. Bikinkan film Samurai X dengan tokohnya si Rory Kenshin atau si Kenji Himura. Kita punya seperti itu. Maka Kain bisa mengerjakan itu, Patris. Ini bangsa milik semuanya dari Sabang sampai Merauke. Nah, kalau bangsa-bangsa yang lain sudah bergerak seperti itu, kitanya malah mundur. Punya jambu gede dikit jambu Bangkok. Ayam gede dikit ayam Bangkok. Kepala hitam di merah-merah tadi LKMD, lontok komendasi. Ada kunci belok kiri kanan, kunci Inggris. Nah yang asli sini tinggal gula Jawa. Nah ini padahal saya punya pengalaman. Ini pengalaman saya. Ada antropolog, salah satu muridnya Dennis Lombard. Itu datang ke sini dengan gaji 300 juta satu pertemuan. Saya inapkan di villa di puncak sana. Karena dia ingin lihat puncak. Pagi-pagi depan villa itu ada pohon pisang berbuah, saya tebang. Dia marah, kenapa engkau tebang? Lah kenapa? Jangan ditebang, ambil buahnya biar nanti buah lagi. Kok bodoh juga ini orang. Jadi dia gak ngerti. Ketika saya ajak ke Cirebon, dia marah karena lihat ibu-ibu bekerja. Setelah nebang tebu, dia naik truk itu sambil nyanyi-nyanyi. Anda negara, Anda tidak menghargai pekerja. Negara Anda negara yang sangat tidak apresiatif terhadap buruh. Terus maumu apa? Kenapa tidak naik mobil AC? Oh maumu itu kita coba besok. Ibu-ibu habis nebang tebu, saya kasih makan Indomie. Makan mie, terus habis itu kasih makanan kue rainbow yang warna-warni. Kasih minum cendol warna-warni. Makan, minum enak. Habis itu saya di depan, orang Eropa ini saya suruh duduk di belakang sama ibu-ibu. Langsung mobil berasin. Nah gini bangsa beradab. Saya diem aja. Belum 2 kilo dong. Wah, lebih semua. Oh no, you stupid, kamu yang stupid. Ini kita punya mindset sendiri terhadap bangsa ini. Nah, mindset inilah yang nanti akan dipikir oleh Pak Trisno. Saya nggak nyampe akal saya sudah. Saya sudah siap hari ngaji. Gak tutup akal saya. Kalau Pak Tris ini masih tutup. Masih akal mantan ketua partai. Partai dan ahli ekonomi. Kalau saya kan menikmati ekonomi aja. Tapi bahwa ini bangsa. Punya problem kebangsaan. Dan yang paling berat adalah satu kita ini. Orang Arab punya satu bangsa. Dipikul puluhan negara. Orang Eropa punya satu bangsa, dipikul puluhan negara. Kita ini puluhan bangsa, dipikul satu negara, kesatuan Republik Indonesia. Ini beratnya luar biasa. Kita nggak boleh main-main. Makanya Islam diajarkan. Makanya saya biasa aja kalau ketemu dengan ini. Ya, misalnya ketemu dengan orang Yahudi, oh itu tuh Yahudi. Ketemu Nasrani, oh itu tuh. Ketemu orang PAN, oh itu tuh. Orang PKB, oh itu tuh kayaknya aja beda-beda. Kalau mampu rokok ya, oh ini itu aja. Makanya pabrik-pabrik rokok ya openi lah NU, karena pasar terbesarnya NU. Pabrik rokok nggak usah nyumbang Pak Tris, wong rombongannya Pak Tris anti rokok gitu. Inilah ya sebenarnya ini yang problem terberat kita ini. Kita menjadi sebuah negara berada dalam titik-titik yang kita belum mandiri. Sekarang kita bisa komunikasi, kita dikendalikan oleh Samsung karena kita komunikasinya masih pakai handphone. Ya kita punya mobil ya masih ya, tapi kan kita tidak mesti membayangkan harus bikin pabrik mobil, pabrik handphone. Apri apa? Kalau kita bisa masih punya hak pakai, ngapain buru-buru cari hak milik gitu? Nah ini indah aja saya lihat pengusaha-pengusaha ini UMKM kecil menengah kecil. Karena bahaya juga kalau nggak ada UKM ini. Karena kita ini pilihannya dua, sektor formal atau informal. Kalau pakai formal ya kayak begini. Nah kalau informal susah. Informal itu pilihannya dua, yang satu kaki lima, yang dua maling. Udah itu aja. Informal. Ya, inilah maka enggak usah sama kalau pengusaha Muslim harus bekerja sama dengan sama Muslim. Ini biasa aja lah pengusaha itu ketemu dengan siapapun. Sampai usaha yang goreng yang bikin minyaknya ya siapa, yang bikin pancinya ya siapa. Kita makan itu yang orang Solo gak punya garam, yang punya garam orang Jepara. Pengusaha makanan gak pernah bertanya supir garamnya waktu ngantar ke Solo ini, jangan-jangan mampir warung remeng-remeng, gak ada yang nanya. Udah kita minum teh, jangan-jangan yang metik teh mati dimakan ular juga kita gak pernah nanya. Inilah ekonomi. Maka kemudian ekonomi itu kalau ujungnya adalah sampai ke dalam mulut, maka Islam mengajarkan Allahumma barik lana, bukan barik li barokaila kami, karena makanan itu melibatkan sekian banyak manusia dan kadang kita enggak tahu dia ada di mana, tapi menjadi bagian dari kenikmatan yang kita makan. Maka jadi manusia jangan sombong, semua ada bagiannya masing-masing. Yang kaya-kaya ini kalau enggak ada yang miskin juga enggak ada yang bekerja. Iya kan, nah itulah mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga manfaat dan barokah dan mengingatkan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.